salira bisa nerangkeun deui, terbisa heg ka dieu. Terangkeun ka masyarakat, terangkeun ka mamana, tong sieun ngabahas hikam. Rada lenang-lenang saya tik telepon ana, Mang Jen. Rada poho saya tik teh, kamari hikmah nomor saanu naon teh acuh. Kitu nya. Jadi jangan dibuat kitab tabu, tong dijieun jimat hikam. Tuna we heuh. Ieu mah kitab eyang heuh. Seperti ngagungkeun tapi ngahinakeun. Ciri ngagungkeun dipahami dipake. Kagarek musonib atauheun. Tauheun. Cing yakin. Musonib waliullah, simuring jarah ka makomna ngahaja. Mun aya jelema nanyakeun jeung anjeun ti mana silsilahna? Ah didatangane ka ditu ngente ijazah ruhaniyah ti beliau. Kuringa ngaji hikam mah baheula we. Sakali di pangersa majengan Yusuf Taujiri keur di Sadang bareto. Keur ngaji di Sadang taun 74 ka pasar Panaraja nuju aya pangaosan mah Yusuf Taujiri ngiluane nyongclo. Sakitu-kitu na kuringa ngaji. Nya. Karasaan kuring ka Mesir jaroh ka makom anjeunna. Aya makomna. Segera orang tempuh lah sakedeung. Ngarah nyaho-nyaho gamarna tuh. Ya makom beliau. Makom Ibni Athaillah Sekandari di Kairo. Mesir. Cium kuring mawa kitab. Nyuhunkan ijazah ruhaniah. Dianjur. Sekandari teh Iskandariah. Iskandariah teh. Kota nubelah kaler didinya aya seueur wali makomna Syekh Ahmad Busiri Sohibul Burdah Syekh Ahmad Al-Mursi di jero masjid Imam Busiri Imam Busiri mah di Hanap kalau Imam Busirinya di luar masjid lalu jangan lupa kalau ke Iskandariah ziarah ke Said Luqmanil Hakim makom Said Luqmanil Hakim bersama Nabi Daniel Daniel teh ya, Nabi Daniel. Para ahli marifat. Ya, jadi sebenarnya orang itu lamun cek bahasa propaganda, bahasa politik keur ngaji internasional itu, Cuk. Ya, henteu. Orang selalu internasional teh kudu di New York gitu nya. Kudu di Jepang. Jadi kieu. Ya sudah. Layu syakikan naka. Jadi bentuk ijabah sering teakur jeung kahayang sabab nu bisa mempertimbangkan Allah. Contohnya seperti budak leutik kelas 2 menta motor Tiger. Ku bapana dibere duit sabaraha juta? 20 juta dituna we di mana? Budak hayangeun naon? Ku urang dibere naon? Duit diijabah teu? Diijabah ngan? Teu sakahayang. Kahayang budak harita engke geus gede. Harita da nenyona TV batur memotoran ngong jadi hayang nurutan. Ngan cekolot atuh cilaka sia. Kelanan umur 20 tahun kitu mah. Tuh waktuna diatur ku Allah. Di pokona mendekati Allah jangan pernah mengatur Tuhan. Kekeliruan, ketidakadaban umat Islam dunia termasuk Indonesia termasuk Mang Jajen adalah teadab ke Allah. Barang penta tapi ngatur sok. Mun aya jelema jajal ka urang di kota, ruah rawel. Orang mengemis di pasar. Lalu heh kadieukeun tagongkorong. Ke sini, gelangmu sini, kalungmu sini. Eh cuk urang teh. Edan ti mana itu? Orang ke Allah sakitunya. Gusti. Rezeki cing loba, umur cing panjang abdi awas ulah diponokeun. Umah jadi pangeran ti teu ngawaro nya. Cek malaikat ieu edan ti mana ya? Kita ini aljunun punun. Yang gila itu bermacam-macam. Saya kira layak lah orang seperti saya mengaku kelompok orang gila di hadapan Allah. Seperti saya, saudara ting leuwih ti anak ting sarua. Buah leuwih di dinya mah euy. La yusyakkikannak. Tong make timbul ragu-ragu. Sok aya jelema anu ngomong ka anak, ajengan euceuk ge terus menerus berdoa, tapi ya yang namanya banyak dosa saya ini begini. Bahasa-bahasa hikam tah ijabah dikana dosakeun, tapi dari kekelenek itu mah teu kudu kitu. Darweder. Fil wa'di soal janji, adamu buku ilmu'ud. Masih belum terjadi yang diminta, padahal Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum, panjang jicak Allah. Tapi ternyata Allah can ngijabah wae. Tong make ah saragu-ragu ka Allah teh buah-buah Allah teh tepat tinggal denge nya. Komo tika kitu mah. Buah-buah Allah teh ngabohong komo kitu. Wa in ta'ayyana zamanu. Walaupun sudah ditentukan waktunya. Perlu dibahas sedikit. Bagaimana ini mau'ud yang ta'ayyana zamanu? Umpama kita telah diberi informasi melalui info gaib umpama. Dalam mimpi dijanjikan bahwa kamu tahun sekian akan anu. Atau seorang yang kasyaf mengatakan pada kita, eh kamu hari anu akan anu. Eh dengan waktu nanti, maiteh. Wain tanya sama anu. Li alla yakuna dhalika qad hafa basirata. Li alla yakuna dhalika qad hafa basirataka wa ihmadan li nuri sariratik. Supaya eta henteu jadi penyebab mareman basiroh. Ada basor, ada basiroh, kenali itu. Basor pandangan mata kasat, mata ieu-ieu. Mata pargina nyo peuteuy. Nenyo bujur. Alah, nenyo mobil alus, mah gedong tanah alus, kabitaan. Kenae. Tong sok dicarekan. Lamun diri nafsu aya kahayangna, tong sok dicarekan. Da ulah eueuh nafsu mah. Kita ini terlalu kasar, tidak arif, nafsu teh dianggap salah. Nafsu teh diri urang. Nanti ke depan saya bahas nanti. Ada babnya membahas nafsu. Nafsu itu bekal dari Allah. Sering kita menganggap nafsu itu marah. Karena budaya. Orang ketinjak batur. Cik orang, kehet ya. Beraninya kamu nginjek gue tau. Gue ketua MUI ini. Wah. Cik batur, pak nafsu pak, jangan nafsu pak. Karena dalam bahasa sehari-hari nafsu itu sering disebutnya ketika terjadi kemarahan, maka dianggaplah bahwa nafsu itu marah. Padahal nafsu bukan cuma marah. Pakai mantek. Kuliyun apa juziyun nafsu? Kuliyun. Makulun ala kathirin mukhtalifina fil haqa'iq. Kalimat nafsu ini kuliyun. Dia bisa dipergunakan pada aprod banyak. Taksim, pakai ilmu munadzarah. Pakai. Ngaji munadzarah itu lain pergi debat. Ngaji munadzarah, kelakuan pasti aja yang batu. Lain munadzarah, sama muka baroh. Gede-gede hulu. Mohon maaf, saya tahu betul lah. Bukan sok tahu. 30 tahun saya jadi pengurus majlis ulama. Ulama di kita, ngaji munadzarah. Tuntas, waladiyah beres, adudiyah beres. Begitu debat ngamak kawatur lanu salimu dakwah tukah arti lain gitu sebenarnya mana ngadat gitu mah jenganan ada kitabnya mati suaraan hente. Kitabnya tidak bersuara tapi kiai menadakannya seperti itu, mohon maaf kesalahan kerusakan di studio bukan di pesawat. Kalau kayak TV kerusakan bukan di pesawat Anda tapi di studio kami. Kesalahan di sang kiai yang membahas. Mun make kieu nadana, lanu salimu dakwah. Coba heh. punten tajan kartos gitu kan jadi kenang kan aduh punten pangersa aduh lah kira-kira hamunten eta mah hanka ilmu Cianjuran beri lempai Cianjur aduh sanes kena naon kirang ka hartos gitu tamahan ku Cianjuran wah nah kitabna mah eueuh supaya genah ya mangan sosongotan nih kiai jeung kiai sing sorongot akhirnya kata rakyat senang juga gua melihat ustaz pada berantem lawan terus malim ya munadzarah pakai dalam ilmu munadzarah ada ilmu taksim harus tamat ngaji munadzarah aduh saya mah keburu dulu nyantrennya enggak pernah ngaji itu baca aja kitabnya piraku tuh bisa teuing maca kitab lah ah eueuh nu eta meuli nu gondrong na tak naon loba ieu eta mah kitab tong sok kaku anu jelas mah kedul ngan mung disebut goreng gitu lah jujur ya jujur mending gibrikeun nah ilah ilah gitu lah lepaskeun penyakit kitu teh Pak tong diingu wae mun jadi perkebunan eta di perkebunan mun jadi naon teh hate teh jadi kebun binatang heuh segala jurig ayahna jero diri teu itu ikhmad ya ketika kita mendekati Allah padahal sudah jelas janjinya waktunya sudah dijelaskan umpama tapi masih belum terjadi juga ya sudah serahkan aja tong hayo ngananahakeun karena ketika kita mempersalahkan Allah itulah ikhmad basiroh parembasor mung urang mah da butuh kana panon kudu tempat tempo ya lalu parembasiroh lebih bahaya daripada padamnya mata ini basiroh ya basiroh jangan sebut bapak saya mau nanya nih pernah dengar ahli kasyaf pernah dengar ada ahli kasyaf bapak sudah kasyaf belum sudah kasyaf belum nah cing tarik aing ngomong sieun wae kan ngomong hareupeun Mang Jajan aing power cenah kan bae salah ge ngomong meneng kan nyahoan salah ngarah bisa diomekeun geus kasyaf encan atos tak kitu ieu geus sabaraha kali ngaji hikamna ka dieu menyebut atas lalabana tawadu tacan henteu esa umur kasap itu lain perdukunan kudu muka oh jadi kamu besok akan anu bukan begitu kasap itu ini kekeliruan ini kalau ada yang kasap tingkat tinggi ya silakan aja tapi kalau kira bisa nebak itu mah kamu tukang tipu mah. Jadi kia, ya istri bapak munte hamil. Ya anaknya antara dua lah munte lalaki awewe lah. Nanti juga insya Allah lahir, ya kalau tidak siang malam. Tung nama amplop. Kade soya juri gitu tah, nah diri orang. Jangan. Agama jangan dibuat main-main. Ya. Kembali ke nafsu tadi. Nafsu bukan hanya marah. Dibagi ditaksim pakai ilmu munadzarah, ada nafsu yang baik gitu. Nafsu halus. Dari mulai mutmainnah ke sana itu nafsu baik. Yang berbahaya ammarah lawamah, dua nafsu. Dua yang berbahaya itu ammarah lawamah. Amarah dari Amironi Ammar bisu lagi jadi nafsu mah bahana mah halus karena itu sering dicontohkan nafsu ibarat singa pajajian ceramah di Kalimantan umpama pulang dari Kalimantan bawa oleh-oleh bawa singa 3 biji 3 ekor saya bawa ke sini saya lepas di sekarang nih di tempat banyak orang kira-kira bapak-bapak kabur apa diem? Ibu-ibu diem apa kabur? Takut apa? Lalu saya ngomong, "Bu, tolong urus singa saya itu ya. Cuma 3 biji, Bu. Saya kasih 100 juta sebulan ya. Mau enggak?" "Kenapa enggak?" "Karena tahu singa itu galak, ganas." "Bagus." Lalu ada pengumuman dari wali kota Sukabumi. Keliling pakai mobil, pengumuman kepada seluruh warga masyarakat kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Hari Ahad akan ada sirkus gratis. Kendaraan disediakan oleh Pemda. Bagi yang berminat silakan. Di antaranya adalah tarian singa. Kira-kira orang sini berangkat tuh? Bapak ikut berangkat ya? Kemana? Mau lihat apa? Tadi kabur takut apa? Cok, bapak nu ngomong, tong pinter saya sorangan, dirinya nu pinter. Saya manukia-kia malah sok ada jadi ulah lala jo ajengan jajian balik tadi muji-muji ajengan jajian kita perlu rek nah nubungah saya mengadengnya anda ma'rifat. Waduh, Al-Mukarram Ustadz di Purabaya bergerak di Purabaya sekacamatan berjamaah subuh jadi kuas jumaahan itu saya bangga. Waduh, Ustadz di Samarang di Garut ngegerakkan sa desa jelema tahajud kabeh. Itu saya baru bangga. Laisal murid mayyab takhiru bi syekhi. Bukan murid hebat yang menggabang-gabangkan guru. Lakinil murid allazi, tetapi murid yang benar adalah yaftakhiru syekhuhu bi. Guru yang bangga. Saya bangga bukan murid saya. Saya bangga murid saya. Ya, lain orang hayang nya. Aa mau beda. Aa Buang itu. Ini kultur budaya yang merusak. Anda yang harus hebat. Tapi mengajina teu bisa, cek anak ge urang nagrog bisa loba ratusan ka masjid lain ku kiai, ku si warsa tukang kebok. Tadi digamarkeun tadi ge heuh. Jelema bodoh bisa. Innallaha la yu'ayyidu haddin birajulin fajir. Fajir di situ nah beleguk doraka preman. Atau bisa jadi jelema lain ulama lah. Bisa. Baik, nafsu. Bagi dua. Ada nafsu yang buruk, nafsu yang baik. Tuh. Seperti singa tadi. Singa. Ketika Anda datang ke lapangan Merdeka Sukabumi, nonton naon. Singanya singa besar. Pakai apa? Pakai bulu naon teh namanya. Bulu gembel. Bulu gimbal. Pelatihnya anak kecil. Dia ngomong, smile lion. Tersenyumlah wahai singa. Sitawan. Ceker, pakai duduk dia. Go. Berangkat dia. Dance, nari. Meloncati apa? Api, sahate. Apakah ada tepuk tangan setelahnya? Oh ada acuk sarana. Tepuk tangan nalik, nyamperakan naon. Cek singa, badan cek singa temen dikerekep siap waing. Kenapa berubah pandangan? Karena sekarang singanya singa apa? Sudah Al-Asadul Mu'allam, bukan Al-Kalbu aja. Dalam Sapinah ada Al-Kalbul Mu'allam kan? Anjing yang sudah dididik. Ini singa yang sudah dididik. Itulah nafsu. Lain nafsu ayat 7 siki ditunaan ku Allah lain hiji. Hiji, ibarat singa. Mula-mula gangas dia. Kenapa ibu tadi saya kasih uang 100 juta tidak mau nerima untuk melatih? Sebab bukan pawang. Bukan ahli. Karena itu dalam Tanwirul Qulub disebutkan la budda laka minal musallik al-arifi bi ahwali nafs. Untuk ngurus nafsu Anda harus punya pelatih, pawang yang ahli. Itu yang disebutkan al-mursyid dalam tasawuf. Eta suka bumi mah rame-rame ngaku mursyid deh. Asyikh wal mutasyikh. Seh jeng seh-sehan. Kebanyakan sesehan. Pakai action lah, pakai garam-garam ngomong. Ngomong edeg. Ini maripat kiki tuan. Buktikan aja akhlaknya. Saya di bidang ilmu ngaji mah cek batur kiai tukang ngawuruk nyenan ajengan loba ratusan. Tapi di bidang dikir saya masih murid bodoh. Ngomeh nafsu can mampu, boro-boro ngomeh nafsu batur. Di sini pentingnya ada mursyid syariat yang disebut dalam ihya syaratnya 8, itu mursyid biasa. Guru biasa. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam ihya 8 syarat mursyid itu bukan mursyid ruh. Tapi itu mursyid ilmu zahir. 8 sifatnya. Menyayangi murid seperti orang tua menyayangi anaknya, tidak pernah mencerca ilmunya murid dan lain sebagainya. Lihat di ihya lah bab ilmu. Tapi kalau mursyid thariqah bargaining mursyid thariqah adalah sanggup teh ngabimbing ruh saya nepi ke alam lahut. Namun teh sanggup lain mursyid ente. Itu aja. Dan bukan cuma ngomong, dibuktikan, dirasakan. Oh, kieu. Nu disebutkan keluar ruhul qudsi teh oh. Hati-hati. Anda jangan begini. Cecak-cecak pajajannya geus kitu coba ngapung. Eta coba ngapung wae. Jadi karomat bukan main-main. Karomah itu bukan main-main, Jang. Jadi kita jangan mempermainkan Tuhan, bermain karomat. Itu tidak beradab itu. Bahkan kadang-kadang Anda waktu jadi ahli hizib bisa serba hebat, gagah Anda. Kadek teu neurak, lempang naluhur cai, seuneu teu panas dan lain-lain. Ketika Anda jadi ahli hizib, begitu berubah jadi ahli zikir, jadi segala eleh Anda. Saya begitu pindah jadi belajar dikir, ya baheula mah. Mun aya jelema kereng-kereng, diadu saya jeung aing, 40 siap layanan. Baheula saya ke main hizib. Pan apa kullu syai'in halikun ila wajha sakalinga kebot saya. Ayeuna sokana, jeung gelut mung ah teu wani. Bara-bara jeung maneh jeung sireum ge eleh aing. Dulu ketika saya jadi tukang kepruk, masyarakat sieuneun. Setelah saya belajar dikir cuma saya kata hina biaya aja ngante. Tetapi mohon maaf ketika orang menghina, pas hinaan dia bertepatan dengan keikhlasan, racun kita sedang keluar, modar pak. Paraeh, mohon maaf, pupus satu. Is that? Engkau orang tercicik. Memang tetiasnya nenon. Tapi ketika orang menghina, jungkir pada. Jadi sebenarnya racun dikir lebih ganas daripada hizib. Sebab hizib kelasnya doa pak. Doa mah barang pentakene bisa istidraj. Dikir mah keikhlasan. Jadi jangan berpikir ah aing mah euy rek kana dikir mah jadi teu hebat atuh saya. Ih ari maneh. Aik jadi tukang obat di pasar, majang-majang kehebatan. Bukan begitu. Ada studi banding dari atas. Ada studi kelayakan dari atas. Kalau Allah akan memperlihatkan suatu yang luar biasa, ada kajian dulu. Cek Allah, telayak make karomat. Biasa-biasa we temah. Biasa-biasa we. Kena bedog jadi gak boleh klak kurang ke. Biasa-biasa ya. Nabi Yahya ge maot tadi ragaji. Untuk kieu kalau sudah dekat pada Allah serba harus menang, harus hebat. Enggak. Ini lainnya, Pak. Perubahan ketika Anda belajar menjadi salik, menjadi seorang suluk. Ya, jadi mana hikmahna? La yusakkikan nakafil wadi ada mauku ilmuut. Wa in ta'ayyana samanu li alla yakuna dzalika qad jafa basiratak. Wa ikhmadan linuri sari rotik udah pilih. Jadi ikhmad maruman karena cahaya sirri itu bagian terdalam dalam diri manusia, sering diterjemahkan rasa. ada rasa zauk, zauk lidah, rasa asin manis, itu lidah. Ada zauk, zauk kalbu, dia bagiannya sirri. Sirri itu lapis terdalam. Hadis yang menyebutkan dalam diri manusia ada sodr, dalam sodr ada apa? Kalbu, dalam kalbu ada fuad, gitu kalau tidak salah. Dalam fuad ada syagob, dalam syagob ada lub, dalam lub ada sirri. Wapi sirri ana cek Allah. Dalam sirmu ada aku. Buduh punan Allah teh di jeronya kadempet lain kadinya. Hati-hati membahas yang begini di depan masyarakat awam, hati-hati. Ya. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, maka paling dalam adalah aku. Wapi sirri ana. Contohnya handphone telepon. Casingnya ini, plastiknya ini enggak punya kekuatan. Tanpa ada voucher di dalamnya, tanpa ada voucher, sejuta kali, halo, halo. Hei, Mang Udin tengah jawabnya, ngomongan itu kumah. Coba nelfon ke saya, Kang. Kemana? Mana dah? Tuh, lihat tuh. Tuh, saya buat contoh seperti ini. Casingnya ini enggak berfungsi untuk berkomunikasi. Dia alat penjaga saja. Badan ini badan. Semakin dalam, jadi manusia itu yang ini, iya mah casing, iya mah boxnya ini. Manusia aslinya bukan ini, di dalam dia. Dan berkekuatan menembus 4 lapis alam. Jelema mah menembus 4 lapis alam. Mulai nu nelpon ka langit ka hiji moal sok, nelpon ente ka Nabi Ibrahim. Pakai yang ginian, cuma sampai situ aja lah, bermain di bumi aja. Paling-paling ke bulan, deket-deket lah. Ke planet yang paling jauh juga enggak, apalagi masuk langit 1-2. Tapi ruh Anda, ketika Anda berzikir di bawah bimbingan ahli ya, jangan sombong, jangan tidak mau dibimbing ahli. Ini banyak orang, saya kehayang dikit dengan saya emung, ibu gak guru mah, mana di mana atuh. Paling tadi salah teh ya, ngomong New York, baliknya wadodoh ya. Di Kalimangan, tapi nah punten ya, tau ke Bandrek, tau ke Sukabumi, mau moci ya. Harus ahli yang sudah kesana, yang sudah balik, bolak-balik kesana. Coba aja. Ya, kalau ingin tahu, ya jelma kelasnya, kelas lahut lain. Tawasul ya, ente kumaneh. Allahumma, bibarokati si pulan. Ini as'aluka anu-anu, ternyata, wanan-wanan, ah wahannya jelma. Lain kelas lahut, kelas biasa lah. Sikene kelas jengkol, cara anak gitu lah, jengkol. Begini, itu, nafsu itu begitu. Jadi sebenarnya nafsu itu, Imam Ghazali ikuti Imam Ghazali. Jangan nantang Imam Ghazali lah, kira-kira ente lebih di Imam Ghazali, tongsok nantang. Imam Ghazali menyatakan 4 kalimat sama. Kalbu, nafsu, akal, ruh. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Tuh, 4 kalimat. Kalimatnya berbeda. Bendanya itu-itu juga. Urang dibedakan ho, akal mah cenah eta paragi mikir cenah ari. Kalbu mah daging hate, cenah aya nafsu mah eta paragi amek-amekan. Aya ruh mah eta cenah paragi hirup. Teuing saha nu nafsiran teh kitu. Diikuti lagi oleh umat jutaan yang mengikuti bahwa ini berbeda. Padahal Imam Al-Ghazali sebagai ahli ilmu dan praktisi tasawuf, statementnya dalam Ihya, lihat juz 4 Ihya. Guru saya di bidang Ihya, walaupun salol-salol, Asy-Syaikh Umar Al-Yamani, Al-Habib Umar Al-Yamani. Kan udah ke Jambi belum? Syekh Umar Al-Yamani belum ke Jambi sudah. Beliau sering datang ke Jakarta, nanti diumumkan kalau ada beliau, ada undangan. Kita datang ngaji Ihya, enak Pak. Ngaji Ihya bersama beliau, sekali ngaji sakoras. Sakoras, beda jeung urang ngaji teh tilu jajar, da loba pidato mun urang ka mana-mana. Hayu batur mah mun ngawuruk ngadurut tuh teh jeung teh diterjemahkeun dina Arab. Paling ngabere ketek seuri seutik maju deui. Buka ihya ya, jangan jauh dari ihya. Aduh pak, sulit ihya pak. Tak, muhadabnya yang sudah diseringkas ada. Waduh pak gundul, nu gondrong naya. Waduh pak gondrong juga sulit. Laten naya. Nu penting ada semangat. Perlu dengan ihya. Ya, perlu dengan ihya. Hikam, bandingan ku ihya, bandingan ku nasoihud dinia, bandingan ku nasoihul ibad, bandingan ku miptahus sudur, bandingan ku sirul asror. 10 lah. Kita wajibnya 10 lah. Ya. 10. Yang terjemah sudah ada. Sirul asror sudah saya terjemahkan. Ini. Kita sering ruh adalah nyawa. Yang disebut nyawa, ruh jismani. Ruh lapis satu, paragi hirup badan. Kalau keluar, mamtilah kita. Itu ruh jismani. Kalau ruh yang tiga lagi bisa keluar tanpa mati. Tanpa mati. Ah, jangankan beliau-beliau yang hebat-hebat. Mudah-mudahan tidak ditunggangi sombong. Mudah-mudahan. Bukan urusan luar biasa ini yang saya bicarakan. Bukan. Kalau setelah belajar zikir, hal-hal begitu-begitu, bukan kehebatan. Orang pulang dari Mekah. Pulang dari Mekah. Ketemu kita, merangkul-rangkul. Makasih Pak Kiai, makasih. Kenapa? Waduh, saya kalau enggak dibantu Pak Kiai di sana repot, Pak. Oh, gitu aja udah. Oh, lalu ngerti ini tuh. Itu kalau sebelum belajar zikir mungkin waduh luar biasa. Apa luar biasa? Biasa. Biasa. Berarti ruhul kunsi, ruh yang paling dalam sedang dikeluarkan oleh Allah melaksanakan tugas-tugas. Enggak harus dikontrol oleh kita, enggak harus. Ah, yang ngerasa ini ada SMS ke saya. Bagaimana sih rasanya keluar tip lumah ini? Jangan dirasa-rasa, jadi enggak mau keluar dia nanti. Biarkan aja, laksanakan aja tugas. Bukan kehebatan, gitu-gituan. Bukan kehebatan. Yang hebat kalau Anda bisa jadi jelema soleh pribadi yang nyolehkeun batur, kakarek hebat. Ya. Nu kitu mah kehebatan nu ku jelema di kieu-kieu ilmu Bang Jampang, ilmu silat pendekaran. Bukan kehebatan, Pak. Ya. Ya sudah. Nu kitu-kitu mah. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Kalau tadi terus mendekati Allah tapi belum di ijabah juga. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau Anda merasakan ijabah? Oh, tadi belum itu ya. Substansinya janji Allah yang dirasakan belum. Bukti kalimat inti yusakikanak almaud japa ihmadan. Masalah seorang salik sering mengalami kehalangan antah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah ibadah doa kepada Allah tapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Jangan begitu. Ya. Pernah mengalami? Pernah mengalami doa terus-terusan tapi tidak dijabah oleh Allah? Eker. Eker. Jadi hikam ini untuk wali, untuk kita. Untuk kita. Hikam keur wali nu geus jaradi mah keur naon perlu ieu deui. Ini anu can jadi daur ulang biasa lah merbutut ya. Merbutut perlu diulang. Siap-siap. Walaupun anak muda, jangan berpikir, "Duh, saya kan masih terlalu muda." Bahasa setan itu. Kalau ada ngomong diajak memperdalam membersihkan kalbu dengan alasan masih muda, setan lah gitu yang bicara. Setan. Kalau Anda ke Mesir, saya sarankan, catat nama, ziarahlah kepada Syekh Ashraf. Apa? Oh, jarah ke Syekh Ashraf. Oh. Yang paling lama menangis saya bukan di makom Imam Syafi'i. Saya tidak terlalu lama menangis di makom Nabi Daniel. Saya tidak terlalu lama menangis kila makom Nabi Yusuf kila. Saya tidak terlalu lama menangis di makam Imam Busiri. Yang saya menangis panjang di makom Syekh Ashraf. Sampai orang-orang Singapura, teman-teman saya yang menemani, "Napa Pak Yai menangis lama lah?" Saya katakan, "Tapa, malulah saya. Napa malu? Ha, yang dijarahi kuburan anak ponok sebab umur 7 tahun geus jadi wali. Iya, ketua fatwa majelis ulama umur 50 tahun wali-wali daya. 7 tahun jadi wali. Indonesia diulur waktu nanti modar. Nanti kalau sudah bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Paeh. Untuk jadi ulama, belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi mufti, belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi arif billah, boga syahadat, tapa anjing bener. Ya, riyadhah yang bener. Imam Ibnu Hambal radhiyallahu anhu, lihat dalam Tanwirul Qulub. Kan beliau mujtahid, ya, mujtahid mutlak. Tingkat mutlak nomor 4 setelah Imam Syafi'i. Anaknya suka bergaul dengan para sufi yang bodoh. Lihat dalam Tanwir. Anaknya suka bergaul gitu dek, ngahadiran majelis dikir. Padahal yang dikir orang-orang bodoh. Di Turki, di mana-mana banyak majelis dikir, majelis-majelis tarekat. Imam Hambali sendiri mula-mula alaika. Bukan. Kalau dibuka kitab dah. Salah. Iya kak. Ya. Salah. Tuh, lihat. Halaman 405. Noh, ANU mah gitu. Lah sok fatwa teh make kitab. Halo, lebah fatwa tawalun bijil tina polo bodo ngaco jadina. Hati-hati, jangan jadi zindik dalam tarekat ya. Harus dekat dengan ulama. Kenapa saya oleh pangeran Abah dipageuhan? Dipinta oleh Malaysia jangan. Dipinta oleh beberapa televisi jangan. Ana mah ulahan. Ya, hege batur lah kikituan mah. Tu lihat, wakana Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an yaqul li waladihi Abdullah, anaknya bernama Abdullah, ya waladi alaika bil hadis, alaik bil hadis, ilzam al hadis, perdalam hadis oleh kamu, wa iyyaka wa mujalasata haula alladziina sammu anfusahum sufiyatan, kamu jangan dekat-dekat pada mereka yang menyebutkan dirinya sufiah-sufiah itu. Apa? Pena huruf makan ahdum jahilan. Terkadang justru mereka itu orang-orang bodoh di ahkami dini. Lama kelamaan beliau sendiri palama sohiba Abah Hamzah al Baghdadi. Ketika dia dekat dengan Syekh Hamzah al Baghdadi, waropa ahwal al kaum. Lalu dia tahu bagaimana sikap akhlaknya kaum sufi, para ahli tasawuf. Beliau melihat langsung ibadahnya, keikhlasannya, kemarifatannya, ketawaduannya. Kana yaqulu li waladi, ya waladi alaik bimujalasati haula'il qaum. Setelah beliau tahu, nak, jangan jauh-jauh dari mereka ya. Kamu harus selalu bergabung dengan orang-orang tasawuf itu. Hebatnya ahli ilmu begitu. Cepat taslim kalau sudah menemukan kebenaran. Beda jeung ulama Jawa Barat. Ulama Indonesia geusnya hoge emong keke. Nah, di sini bedanya Pak. Bedegong. Terpadu 4, malas, sombong, bodoh. Naon deui hiji deui, 3 lah tuh. Bila terpadu 3 penyakit paling repot itu kronis itu. Hiji bodoh, kurang ilmu. 2, kedua. Katilu sombong deh, ngerasa inggris halus. Fa'innahum zadu alaina bikathurtil ilmi wal muraqabah wal khosyah wal zahid wal zuhdi. Salahnya walain wal zahid ya lebih alif ya. Wal khosyah wal zuhdi waluwil himmati. Ternyata mereka cita-citanya lebih dari kita. Mujtahid mah cita-citanya pokoknya hukum ya beres. Bari benar hukumnya, bagus. Tapi kalau sufi tadi itu, untuk jadi ahli hukum anda menguasai patul mu'in, patul lahab, tubatul muhtaj, syuruhul arba'ah geus hebat anda. Tapi untuk tasawuf, sebab tasawuf bukan pengetahuan tapi pengamalan. Yang disebut ahli tasawuf lain ahli ngabahas kitab tasawuf, tapi dia sendiri pengamal. Ruhnya telah menembus 4 lapis alam. Sudah masuk ke ula yang keberapa sekarang? 8. Hikmah ke-8 tasakapnya ya saksita. Luhur mana kita dengan Imam Hambali? Idza fatahalaka wijhatan min ta'aruf fala tubali maha an gola malum. Ternyata sebaliknya, ngalaman euy. Doa diijabah malah khawarik euy. Teu dihayang-hayang muncul sesuatu yang luar biasa. Sok amalkeun jeung bener. Amalanana naon teh pajajian? Rukun Islam. Ya. Entong berpikir, kerja di wali teh murun kudu boga amalan khusus. Nu urang can nyaho elmuna, geus aya di AA kabeh ge geus aya. Yang pertama adalah syahadat. Dalam rumus saya sampaikan melalui internet ke sedunia, yang pertama adalah syahadat perkuat kutilu sekurang-kurangnya. Syahadat teh dikuatan tolab ilmu maca Quran loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setan. Tolab ilmu membaca mendengar. Tatanyakeun ka Al-Mukarram Ustad Sayudin. Saya kalau berkumpul dengan kawan-kawan dari tabligh, dari jamaah tabligh di dinyata di Al-Ghazali di kota. Untuk kieu hadirin, saudara ini saya ketua MUI ini hadir mau pidato. Enggak. Kalau saya datang ke situ duduk. Datang ke Cianam duduk. Nu pidato budak nu dalilna bebelek-bekan teh peduli tai. Kenapa Pak Jajan mau bergabung dengan mereka? Nyedot napasna euy, batur teh mujahid billah. Tukang berjuang sugane teh pakaing saeutik mah. Mun lagek teh kada geus buka pesantren jago jamul jawame, jago alfio, alagok ulugu asa aing pangelmuna henteh naon teh jurig di mana teh. Aja. Saya di Suryalaya nu pidato kadang-kadang alah cek aing budak sagede kitu ditilep ge koe. Tapi cicing harus mau talab ilmu. Dengarkan, mendengarkan. Bukan ahli ilmu kalau bosen 1000 kali. Bukan ahli ilmu. Karek 7 kali gak ada yang si Eta ngomong gitu. Lain ahli ilmu dia. Ahli ilmu. Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Arif Billah. Nganggit kitab 100 kitab lebih. Imam besar, guru besar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan banyak halaqoh ilmu. Majlis ilmu atau 25 hektar. Sabara gonceluk nu ngararaji di Masjidil Haram. Kebetulan beliau sedang tidak ngajar, yang ngajar murid-muridnya. Beliau duduk mendengarkan. Ketika ditanya, "Syekh, yang ngajar murid, Syekh kok mau aja duduk?" Apa jawabnya? "Malu oleh malaikat. Malaikat menebar rahmat, aku berangkat. Sombong benar aku ini." Cing atuh Kiai Jawa Barat. Kiai Indonesia gara eureun jadi Firaun teh. Sudi weh ngadenge batur teh. Soal giliran orang lain bicara jengkat init naon teh. Minal jinnati wanas teh eta euy. Setan bungkeuleukan teh eta. Dengarkah siapa aja. Hati-hati teh. Egosentris buang, kesombongan buang. Bisa maswal mutakabbirin. Akibat bagi orang sombong yang paling berbahaya. Orang sombong itu sulit maju, Pak, sulit maju. Saya lumayan bisa begini karena banyak guru, guru politik, guru seni, guru budaya, guru ngaji kitab, guru kiroat, guru tasawuf, guru tarekat, guru hikmat, guru, banyak guru. Hingga ilmu macara eta lah, cara ngebedahkan kula. Ya seperti kita, apa ngebedahkan teh? Tunya hese nyata. Ngebedahin teu kenah. Seperti kita. Ya. Membobol kolam. Kan ikannya segala macam, jaer aya, rekadut ngilu. Ilmu mah kitu ebrak-brak-brak-brak, engke pilihan nek urang. Tah ieu tah ahli balong tah. Bagus di Garut tah. Itu nanti dipilih yang mana yang dipakai, yang lain koleksi aja lah ya, jadikan koleksi. Baik hadirin, Anda mengalami mengalami ijabah doa, mengalami khawarij. Jangan heran nanti kalau Anda sudah terus berajal ikhlas, campur salah gelanan karedokan. Ya. Kenali tiga huruf. Taholi ngomong. Tahalli. Tajalli. Ngomong. Tiga kali. Lagi. Op. Istilah ilmu apa itu? Tasawuf. Tinggi apa rendah? Saya menanya dulu. Sudahkah Anda taholi? Nah, dengarkan minang kadiu masih benda. Anu jarang kadiu. Gagabah siapa mana? Tidak. Ayi, nyian keputusan wani ayi ngerti entah. Taholi itu pakai ilmu sorop. Kailani ya kulu pakai. Taholi berasal dina taholiwun. Ganti jadi iya karena munasabah kasro. Akar katanya kholwat. Hulu. Hulu adalah kosong. Taholi mengurangi kesalahan. Saya mau nanya, membunuh manusia itu salah apa enggak? Dosa gede, dosa letik. Lacur, jina, dosa gede, dosa letik. Saya mau nanya, masih membunuh orang enggak? Bahkan belum pernah. Ngestaholi tadi nang ngabunuh mah. Hiji ta dosa gede eureun euy. Puting tadi menang parawan seberhiji. Kok Pak Jajan tahu aja istilah begitu? Pak, saya sebagai ketua majelis ulama harus paham dari sajadah sampai haram jadah ya. Kalerna gunung gede, kidulna laut kidul, kulona batas lebak wetana gek berong takokak. Manusana 2 juta sajadah jeung haram jadah, tanggung jawab aing kabeh. Itu pemimpin. Coba ngomong cara bieu. Urang suka bumi heula. Kalerna. Kidulna. Kulona. Batas lebak wetana gek berong takokak. Pan kudu make saja ngomong teh. Ngarah kena kana ceulina. Itu sastra itu. Kalerna gunung, kidulna laut. Kulona batas wetana gekrong manusana 2 sajadah jeung urusan urang kabeh ulah ngurus nu bager wae da lobana jelema teh teu ejreg. Di kalangan tukang jina kebanggaan mun malam tadi bisa marawanan anak batur malah ditemongkeun getihna. Pak, yuk, Pak. 2 Pak. Keh. Anda ini orang baik tapi tuh kurang tahu kejelekan. Malam ya ribisaro. Wah, kok api. Jelema nu teu apal goreng sok tigo lenceng asa bener wae engkena. Di Kalimantan, di Pontianak terjadi seorang syekh pesantrennya besar, sekarang habis tidak ada santri satupun. Naon sababna? Syekhna marawanan santri. Apa dalilnya? Tuh dalilnya. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ananda, ketahuilah. Ananda tidak akan masuk surga kalau tidak menyerahkan yang paling dicintai. Bila ingin bersama syekh nanti di surga, temani tidur syekh sekarang. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bebe jaka polisi. Kok Pak Jajan tahu pun, saya lagi ngegarap ke Kaler, ke Ditu, ke Banjarmasin, kemana-mana. Ke Pontianak, ke Sanggau, dan lain. Hati-hati. Nabi tidak ada, Nabi dipecat. Kalau wali, malah bawa wali batal, tahu. Geus jadi wali murag deui. Biasa itu, hati-hati. Jangan dikira jadi wali teh manteng. Wali itu bisa jatuh. Dalam kitab Sirajut Talibin kan dijelaskan seorang syekh. Temannya mau ke Mekah, punya anak perempuan. Kepada siapa dititipkan? Oh, ingat, ada alim arif billah, seorang asy-syekh as-sufi. Dititipkan anaknya pada dia. Saya titip anak ya, saya mau naik haji dulu. Mulai setan masuk, cek setan. Syekh, kasihan anak itu tidur di sana jauh. Lebih baik dekatilah dia. Heunya cenah. Anak mimiti deket. Setan tapi pinterna. Syekh, udah dewasa dia, udah boleh dipakai. Cobalah. Segala macam bahasa dipakailah sama dia. lama kelamaan dipakai. Syekh, kalau diketahui orang nanti syekh akan dipermalukan. Bunuh aja, bunuhlah dia. Jangan dikubur di luar, nanti diketahui orang. Kubur aja di dalam kamar, bikinlah kuburan. Si setan bareta mah sok ngarupakeun jelema, bebeja ka batur, tuh teh nyaw euy. Syekh teh geus ngagawean anak batur, atuh hancur. Bukan satu, bukan dua, puluhan, ratusan, Pak. Ya, taholi adalah mengurangi dosa-dosa. Keur ngeureuyeuh taholi? Ngeureuyeuh. Geus bisa meusan? Bisa ngancan tuntas heukeun bae, keureuyeuh we. Da dosana ge ribuan. Karek 888 sakitu rebu deui. Ya, taholi. Tahalli memperbaiki diri. Memperindah diri dengan akhlak bagus, tahalli. Tajalli ini orang yang kalau enggak paham hikam, paham yang benar, mendengar tajalli, pimanaun urang mah, pimanaun urang mah. Mana bisa orang seperti kita tajalli? Masya Allah. Kasihan. Tertipu Anda, tertipu Anda. Seorang suami namanya Ujang, punya istri namanya Iis. Seorang suami namanya Ujang, tak punya istri namanya Iis. Si Iis rajin, selain ngurus dapur, ngurus suami, ngurus anak, kalau ada waktu luang, selesai mandi, selesai pekerjaan, dia membuat taplak meja. Membuat taplak meja. Dari benang apa tuh? Nang wall dibuat. Ternyata Iis meninggal duluan. Si Ujang melihat taplak meja buatan si Iis. Dia mengatakan, "Mama, mama." Kata anaknya, "Bapak gila ya? Kenapa nyebut gila? Taplak disebut mama, Pak, jangan gila, Pak. Stres ya, depresi." Saya mau nanya, salah anaknya, salah bapaknya? Salah anaknya, salah bapaknya? Enggak ada yang salah. Anaknya si Asep makrifatnya baru begitu bahwa ini taplak. Ayahnya sudah tembus basar dan basirohnya. Melihat taplak meja ia sebut mama. Kitu sate makrifat teh kitu. Tajali teh kitu. Tu nempot subhanallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nemus, ieu nempo dang daunan, tembus. Nempo tihang, tembus ka ditu. Eta tajalli. Ngeus ente teh ngeus. Itu akibat tidak dibimbing oleh ahli, tungtungan ngeus ge asa encana. Itu tajalli. Lain kudu cengelek Jibril ngebelgedeg. Papangih jeung Mikail. Eta mah itu mah kelas miwaroi hijab. Kita mah engkeng, kita mah anu kitu tingkah bagian ting moal urang mah. Tama kelas masinis lah, orang jadi penumpang teh ya. Paham ya? Sudah tajali? Ieu mah lamun aya longsor gede, tabrakan 10 mati, Masya Allah. Aya nanya buuk mah teu Masya Allah. Henteu kieu, Masya Allah. Teu pernah ceurik nanya buuk, paling lamun buuk hayang jadi teu jadi-jadi kakarek. Ya. Itu sudah tajali itu. Alhamdulillah. Tak itu pentingna datang ka nagrog teh meureunan sekilas info gening aing teh geus salah satu kebanggaan. Baik. Keterbukaan, bagaimana kalau Anda mengalami idza patahalaka wijhatan min ta'aruf palatu bali an ma'aha an golla amaluk. Jangan karena Anda pernah mengalami keterbukaan makrifat keluar biasaan khawarij dan lain-lain lalu Anda mengatakan waduh aku hebat kalau begitu aku enggak usah amal lagi dah kalau begitu aku enggak usah repot-repot terus-terusan tahajud kalau begitu enggak usah repot-repot harus saum kalau begitu enggak usah repot-repot banyak sedekah aku sudah sampai kok itu bahayanya palatu bali an kal amalu fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arafa ilaik. Ketahuilah kalau Allah memberi keterbukaan kepadamu, memberi khawarij kepadamu, keluar biasaan kepadamu, hanya karena, gitu kalimatnya, nancana? Hanya karena untuk, ya, buka-bukaan sedikit lah. Ya, buka-bukaan sedikit dari Allah kepada kita. Jadi lamun ngalawan ka luar biasa antong ieu, wah. Wali aing ieu. Ah. Langsung nyen melek waliullah ieu. Ngaco tungtuna ka ditu. Jangan. Kalau Anda diberi keluar biasaan bahkan kontrol datang, hati-hati, hati-hati. Lihat terus. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muridu 'alaik. Kemakrifatan, keijabahan, kekhawarikan, keluar biasaan yang Anda alami adalah huwa muriduhu 'alaik. Dia yang murid, murid, bukan murid, murid. Aroda yuridu iroda bahwa murid, kalau ini murid, auroda yuridu murid, ia yang memberikannya kepadamu. Nah kudu jadi riweuh pan eta teh pamere Gusti. Ini cengengesan gitu-gitu wae oge heeh. Wal amalu anta muhdiha ilai. Sedangkan amal yang Anda lakukan hadiah bagi Allah. Tong hayang dibayar. Sok. Bupati mere hadiah tapi kudu dibayar, bupati lieur heeh. Kami berikan hadiah kepada Bapak ONH tapi bayar 30 juta atau lain hadiah. Seri si ibu. Semua ibadah yang kita lakukan hadiah. Apa itu hadiah dengan kata lain? Seserahan. Naon deui ajengan? Hibat. Ada lagi, ayo istilahnya boleh. Bantu saya, bantu saya. Anda jangan kaku, Anda orang pintar, Anda orang berilmu. Ya. Ya, apa ajalah terserah ente nyebutna. Hibat teh gaela. Disebut upeti asa eta teuing. Kira-kira begitu. Tanpa minta imbalan. Wal amalu anta muhdiha ilai. Di dalam bahasa Sunda ada istilah pais poho. Pais poho, maisteri sup poho deui geus saminggu karek dibuka, aya keneh euy. Pais poho disebutnya acecep, ya. Ayeuna mah tuh dihilai mimma huwa muriduh alaik. Kamu bisa mengalami keluar biasaan itu pemberian Allah. Lalu kalau kamu sombongkan pemberian Allah, mikir atuh pan eta teh ti si eta. Umpama ajengan Samsu kawajajen sebut saja memberi rokok satu bungkus. Pajajen ini rokok satu bungkus. Lalu ku saya dikieukeun. Su, tah su rokok su, rokok su. Cek Samsu, aduh hawa toh sepi tekatayakannya. Mulai tidak waras Pak Jejen. Kenapa? Heu penti aing cek Samsu teh rokok eta teh. Kunaon dibelel-belel ka dinya. Apa yang kita alami ijabah atau itu pemberian dari dia. Kunaon make jeung gandeng recep macam-macam. Ya. Kalau hal seperti itu tidak termasuk ini. Ya. Kalau ada anak-anak kecil lalu berkemampuan dan nyata bisa mengobati dan lain-lain, bisa dizon, diduga mungkin leluhurnya orang soleh. Bisa jadi itu. Itu akibat doa leluhur bisa jadi. Ya. Bagaimana sikap kita? Ah, asal bukti nyata yakin sah-sah saja. Ngan budakna hati-hati bisi lara aen tong sok dipuji-puji teuing. Kalau ada hal seperti itu. Kalau ini siapapun AA nanti kan yang belum saya sampaikan amanat ijazah 10 menit umpamana. Ti ayeuna ge dereng ngamalkeun mah der. Tah salat ulah kieu. Wah, urang acan ijazah moal dikir cicing kieu. Entong. Darme melo la ilaha illallah naunasena. Bisa dipastikan orang yang telah menjadi pengamal zikir bertorikot yang muktabaroh benar. Lain torikot ngaco. Benar dibimbing oleh ahli mengalami keluar biasaan. Contoh model tadi umpamana ai torojol teh urang keur cicing-cicing aya jelema ngasongkeun botol. Ternyata mere botol. Ternyata mere nginum. Ah, hayang kadekeun dek hayang nginum. Punten, Pak. pun biang teu damang. Wah, saya malin tukang jampen. Ah, wayahna eta. Itu ku Allah dikersakeun. Entong make mundur gegere began kitu maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Naon nu inget tina Quran? Fatihah euy. Fatihah. Mang deui kulhu inget tuh. Shalawat inget. Allahumma sholli sholatan kamilah tawassul. Inget la ilaha illallah 3 kali ah. Allah. Tah inget tuh bisa. Diberikanlah air itu pada si sakit, disembuhkan oleh Allah. Budakna bebeja, mang, cager mang, entong kieu naik tingkat aing, nyian merek, oi, praktek, seperti itu ah. Ya. Jangan kalau anda putih. Minat ta'aruf menemukan sesuatu ai geus diajar dikir mah malah aduh dekah Gusti astagfirullahaladzim Gusti Gusti tong kitu-kitu deui Gusti ya kalau kami mikir loba da kanyahoan kalau orang bisa mendoakan orang lain tapi di hatinya inginnya ingin imbalan ngenyet amplopna tarik saya tahu saya minang papa ngiceng jelema bisa ngadua anak ngepulan ke mana nyet waduh kuas lubang kena pancet tarik kengetnya ya cur. kalau orang yang masih make makrifat ngajan butuh entah gitu jangan entong tekedah berapa ratus orang santri pesantren besar ijazah ka dieu rata-rata ngepulan duit ka anak karena ditampi jungker bakal maneh gitu. Naon hesena? Ya, kalau kita mengalami hati-hati jangan merasa aku sudah sampai sehingga mengurangi kurbah pada Allah Subhanahu wa taala. Kareka dalapan kita sasar urang pajukeun. Doakeun sing sehat. Amin. Anak esok bieu ngenta didoakeun ka ustad-ustad bieu. Karasa berat ye. Ting sabara ribu rombongan setan nu ngahalangan anak pan ngawuruk nu kieu mah. Alah ulah cenah ngomong eta si jejen bahaya ke jelema maripat oh. Doakeun saya menghadapi gangguannya ke dalam diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.